Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai gejolak para pekerja yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan adalah dampak dari hilangnya peran pemerintah pusat, khususnya Kementerian Tenaga Kerja. Di sisi lain, pemerintah pusat berulang kali selalu berkilah dengan menyatakan bahwa di era otonomi seperti sekarang, persoalan-persoalan harusnya bisa diselesaikan oleh pejabat di tingkat daerah. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak melihat otonomi dijadikan tameng pemerintah pusat untuk berlindung dari persoalan, khususnya persoalan tenaga kerja? Iya, tetapi kalau dilimpahkan di pemerintah daerah, semuanya lalu tanggung jawab pemerintah daerah, lalu dilimpahkan semuanya ke pemerintah daerah, buparin aja departemennya kementeriannya kan gitu, gak ada kerjaan kan berarti gitu. Lalu apa gunanya departemen kementerian? Jadi lagi-lagi ada yang salah dalam implementasi otonomi ini ya Pak Her? Nah, faktanya memang begitu. Menteri-menteri itu kan kemplo itu, ngapain kerjaannya gak ada, ngurusi partainya sendiri-sendiri aja. Logikanya begini deh. Wong pejabat yang lebih tinggi posisinya, yang pemegang kewenangan publik segala macam-macam, nggak pernah mikirin masyarakatnya, rakyatnya, yang penting kelompoknya, yang penting kemudian dirinya sendiri segala macam gitu. Kalau pemerintah di tetangga-tetangga kita kayak di Singapura, di Malaysia kan sangat protektif terhadap sektor swastanya. Negara-negara yang lain juga begitu. Dia kan bukan negara liberal seperti Amerika. Amerika aja berkepentingan, apalagi negara-negara yang lebih etatis ya. Singapura, Malaysia, Australia gitu kan, Jepang. Australia itu, jangan salah loh, Australia itu kan, dan Jepang itu perdagangannya dimasukkan di bawah luar negeri, jadi melekat itu perdagangan dan luar negerinya kalau tumbuh. Kenapa sih mereka berkepentingan? Nah, jadi pemerintah seharusnya bahwa dalam hal ini ya, dia bisa menjadi jembatan antara kepentingan-kepentingan itu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.